pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 11 Desember 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Korban gempa Pidijaya lahirkan bayi kembar 2 di RSUZA. Empat ibu hamil korban gempa masih dirawat di RSUD Tengku Cikdi Tiro Sigli. 500 jiwa warga korban gempa Pidi mengungsi ke Pidijaya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, bayi laki-laki kembar dua dari pasangan korban gempa Pidijaya Bahtiar dan Nurul Aini SKM Sabtu dini hari kemarin lahir di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin atau RSUZA Banda Aceh. Kedua bayi lahir prematur dengan bobot masing-masing 2,3 kg melalui operasi sesar. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Orang tua bayi tersebut, Bahtiar dan Nurul Aini, merupakan warga Ulegle Pidijaya yang selamat dalam musibah gempa pada 7 Desember lalu. Ibu bayi kembar Nurul Aini adalah perawat di Puskesmas Kuta Krung, Pidijaya. Ia dibawa dari Pidijaya ke Banda Aceh untuk menjalani persalinan darurat di RSUZA. Ketua tim dokter yang menangani Nurul Aini, Dr. Muhammad Andalas, mengatakan pasien tersebut seharusnya menjalani persalinan pada Januari 2017. Namun dampak gempa menyebabkan pasien stres sehingga ketuban pecah lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Persalinan pun harus segera dilakukan. Menurutnya kondisi itu membuat si ibu sangat kesakitan sehingga tim dokter memutuskan operasi sesar. Stres juga menyebabkan resiko bayi lahir prematur, yaitu bayi keluar dari rahim sebelum waktu perkembangan yang seharusnya. Selanjutnya, kedua bayi prematur ini ditangani tim perinatologi RSUZA. Sudarlun, sedikitnya 4 ibu hamil dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikdi Tiro Sigli PD masih trauma akibat bencana gempa berkekuatan 6,5 skala Richter Rabu lalu. Bahkan satu orang di antaranya mengalami keguguran saat berlari menyelamatkan diri. Dari PD, Nurni Hayati melaporkan. Dokter di Tengku Cikdi Tiro Sigli, Dr. Arika Abu Bakar, mengatakan pasien keguguran atas nama Tara Tenisa, 23 tahun, asal Pantai Tengah Kota Sigli. Namun pasien ini sudah dibawa pulang pihak keluarga untuk perawatan di rumahnya setelah keguguran. Sedangkan tiga ibu hamil lainnya masih dalam perawatan RSUD Tengku Cikdi Tiro Sigli adalah Nur Hayati, 37 tahun, asal Gampong Grongrong, Merdu, Pidijaya. Kemudian Herawati, 35 tahun, Gampong Tunong, dan Safrina, 26 tahun, penduduk Padang, Tiji, Pidi. Ketiga ibu hamil itu masih trauma sejak terjadi bencana gempa. Hal itu mempengaruhi kesehatan janin yang dikandung, maka itu perlu penyembuhan secara maksimal. Sementara itu korban gempa mengalami patah dan cedera asal Pidijaya yang masih dirawat di RSUD Tengku Cikdi Tiro Sigli sampai kemarin berjumlah 119 orang. Mereka dirawat di ruang bedah, ruang syaraf, dan ruang bekas ICU. Sudarlun, ratusan warga Gampung Pasipusung, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi yang menjadi korban gempa mengungsi di Gampung Lancuk Baru, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Jumlah warga Gampung Pasipusung yang mengungsi sekitar 500 jiwa lebih. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Warga mengaku terpaksa mengungsi lantaran tidak berani tinggal di rumah mereka seiring terjadinya gempa susulan. Gelombang pengungsi terjadi sejak Kamis malam kemarin. Warga Pasipusung tidak bisa mengungsi ke Pidi karena jembatan penghubung Pasipusung dengan Kuala Tari, Kecamatan Kembang Tanjung, belum siap. Kepala Dusun Barat Laut Gampung Pasipusung Ismail Hasan mengatakan, jumlah warga yang mengungsi di Gampung Lancok Baroh, Kecamatan Bandar Baru Pidijaya sekitar 500 jiwa lebih. Bantuan sampai kini belum maksimal disalurkan. Untuk tenda telah dibantu dari BNPB, saat ini warganya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Panglima Laut Pasilo Kuala Tari M. Jakfar mengatakan, dampak gempa yang terjadi pada 7 Desember lalu menyebabkan rumah warga di Pasilo, Jemerang, Lancang, dan Pasipusung rusak. Warga tidak berani tinggal di dalam rumah rusak tersebut, mengingat kondisi bangunan rawan ambruk. Darlun Pemkab Aceh Besar menyalurkan bantuan untuk korban gempa Pidijaya. Bantuan dalam bentuk barang senilai Rp350 juta rupiah itu diantar langsung Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah dan rombongan ke Pidijaya Jumat malam kemarin. Bantuan tersebut diterima Wakil Bupati Hasaid Mulyadi di rumah dinasnya di Merdu. Dari Banda Aceh, Camaludin melaporkan. Mukhlis Basyah mengatakan, bantuan yang disalurkan kemarin antara lain berupa sembako, perlengkapan dan makanan balita, perlengkapan wanita, obat-obatan, air mineral, dan sandang. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab dan masyarakat Aceh Besar terhadap masyarakat Pidijaya yang sedang musibah. Sehari sebelumnya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga telah mengirimkan relawan yang terdiri atas tim medis dan obat-obatan, serta relawan PMI untuk membantu evakuasi korban gempa. Said Mulyadi atas nama Pemkab Pidijaya menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Besar yang sudah membantu korban gempa di daerahnya. Ketua PMI Aceh Besar Hamdani Basya SH yang juga asisten 3 Setdakap Aceh Besar menambahkan pihaknya bersama Pemkab Aceh Besar juga sudah mendirikan posko peduli bencana di kawasan Bundaran Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya. Posko ini akan mengakomodir bantuan dari masyarakat yang ingin menyumbang untuk korban gempa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun PLT Bupati Biren Insinyur Mukhtar MSI meminta masyarakat Samalanga yang rumahnya rusak akibat gempa 7 Desember 2016 agar melapor ke posko di depan kantor camat Samalanga. Hal tersebut disampaikan Mukhtar karena masih ada korban yang belum terdata oleh tim. Dari Biren Yusmandin Idris melaporkan. Mukhtar meminta masyarakat proaktif melapor, baik datang sendiri maupun melalui perangkat desa. Nantinya petugas akan mencatat dan memeriksa kondisi rumah, meminta fotokopi KTP dan kartu keluarga. Pemeriksaan bertujuan agar data laporan kerusakan itu akurat. Kecik Midun Jo Fahrudin menyebutkan, di desanya 21 unit rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Ia mengaku, warga desanya memang tidak ada yang mengungsi karena ada yang rumahnya masih bisa ditempati, sebagian tidur di tempat keluarga, masjid, dan menasah terdekat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Biren Ridwan SH menyebutkan, jumlah pengungsi di Biren mencapai 1.800 orang berada di beberapa titik. Pihaknya juga berupaya maksimal agar semua korban mendapatkan bantuan. Darlun, seratusan tim medis yang tergabung dalam Tim Medis Indonesia Bersatu untuk Pidijaya memberikan bantuan berupa penanganan medis untuk para korban gempa. Tim ini terdiri dari semua dokter spesialis yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Juru bicara tim medis Dr. Teku Zulbahraini mengatakan, saat ini para tenaga medis sudah berada di lapangan untuk memberikan pertolongan untuk para korban gempa. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif, dan Koordinator Utama, Dr. Safrizal Rahman. Sejauh ini jumlah tim medis sudah lebih dari 100 orang yang berasal dari semua instansi kesehatan dan organisasi kesehatan. Tujuan dibentuk tim ini agar semua bantuan kesehatan berjalan satu pintu. Pihaknya telah membuka posko penanganan medis di 4 titik yaitu Pidi, Pidijaya, dan Biren. Menurut Zulbahraini, tim medis akan memberikan penanganan mulai dari pengobatan umum sampai penanganan emergensi, baik yang membutuhkan tindakan cepat ataupun tidak. Pemberian bantuan medis tersebut akan berlangsung hingga masa pemulihan atau 14 hari ke depan. Darlun janda tua bernama Fatimah binti Ahmad, 70 tahun, warga Gampung Pertamina, Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur, tewas terpanggang. Korban tewas saat api membakar rumah berkonstruksi kayu yang dihuninya pada Jumat dini hari kemarin. Dari Aceh Timur, Sene Henry melaporkan. Camat Rantu Perlak Samsul SH mengatakan, Nek Fatimah selama ini tinggal bersama cucunya yang juga yatim. Namun saat kejadian pada Jumat dini hari, sang cucu sedang keluar rumah untuk menonton bola. Sang cucu yang tiba di rumah terkejut melihat bangunan rumah telah terbakar. Ia pun tidak sempat membantu menyelamatkan sang nenek, sehingga Nek Fatimah terbakar. Sementara mobil pemadam baru tiba di lokasi setelah bangunan rumah rata dengan tanah. Setelah api padam, jasad Nek Fatimah ditemukan hangus terpanggang. Jenazah korban telah dikebumikan di TPU Gampong Pertamina. Kerugian akibat musibah ini diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 11 Desember 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudara Lun, wassalam.